dibakar, manut. Akhirnya perang karo Ibrahim dibakar, kaget. Nopo kagete? Dibakar geni ora panas tapi rumangsa adem. Apa ana dibakar kok krasa adem? Apa ki mau? Sangu es matamu. Sangu es. Jajah, saya ki cangkemmu tak bakar kowe ngemut es. Ora kok mergo sangu es, Mbak Bro. Mergo manut karo Gusti Allah diwene kejutan karo Gusti Allah. Kaya sangu es iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng ngarsanipun Haji Arwan Reneji. Anu, Pak Haji karo pengasuh pondok rene. Kula aja ngobrol kali pengasuh pondok. Pak Habib kali Pak Haji Arwan tapi mri. Pak Habib mriki mohon Pak Habib. Pak Haji Arwan ini keamanan pondok. Dumateng ngarsanipun ibu-ibu jamaah pengawasan panti Hafara, wabil khusus simbah-simbah jamaah hadroh setuwa tuwane ya. Saking pun di serandaan seragamnya enggal demi tampil malam hari ini. Oh, dereng sang urung lunas kudune seso lak bajune warnane enak ustuwa ya warnane pink ngono lho lak ya ora. Ora apa-apa, umure tuwa jiwane nom. Niki sumbangan saking pundi seragam? Sone rong dadi. Niko ibu-ibu niko sebelah kidul niki sing kosong niki, mriki. Geser. Mriki tasih kosong. Ampun ngrumpal teng mriku. Sing wingking niki sebelah kanan masih kosong. Bocah-bocah pemuda akhir zaman niko ditonton mriku. Ibu-ibu niko ampun teng mriku, teng kidul tasih kosong. Lewat belakang muter niku kira-kira adohe 5 kilo baru dugi mriki mriki. Niki sone rong dadi. Coba kalau seperti ini, mic yang lain semuanya dimatikan kecuali yang saya pegang. Sebelah kidul muter. Cek, Bu. Cek. Satu. Dereng kepenak, urung pas nih. Urung pas. Enggak ibu-ibu sing mriku muter sebelah kidul. Kasih kosong. Sing nembe rawuh, sing nambi nunggu sound system. Dalu menika pengajiane kajian babakan niat, babu niat. Serial hadis Arba'in Nawawi. Delala ajeng di live ora ono sinyal. Niko ajeng kula live Pak Habib, tapi delala ora ono sinyal blas. Yo maklum pondok desa. Dadi ra sida. Padahal lak di live niki sing nonton kathah. Lah niku men mulai kathah sing ajeng nonton delalah ra sida. Mbon. Oh. Tasik grogi niki soalnya ning ngarepe rondo-rondo ustaz e grogi. Niki duda soalnya. Duda. Mbah niki duda. Kula tawake kagem putune jenengan. Mboten jenengan. Pelan jenengan tenan. Wah. Susu fragmentasi. Bisa tak? Masa tak? Ya. Ijin bengong le, kurang dipik bahasa jan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged ngrawuhi pengaosan di pondok panti Hafarah yang kita doakan mudah-mudahan panti ini semakin bermanfaat. Untuk teman-teman di Facebook, panti Hafarah itu adalah panti yang ngopeni mereka yang oleh Allah dikasih kurang sehatnya akal. Masa aku ngomong kendir rapenak toh? Kurang sehatnya akal. Dan alhamdulillah ini tepat malam Jumat yang ini merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Mila supaya kita regenge dalu menika, monggo kula ajak selawatan bareng-bareng selawat malam Ahad Pahing yang berjudul Malam Jumat Ahli Kubur Buka Lawang. Supaya esuk kula panjenengan sami yen mati, wis mati dadi ahli kubur buka lawang anak putune gelem dongake kula panjenengan. Amin. Mila simbah-simbah niki mungkin niki dirungokke dihafalke. Lagune ben kepenak. Jenengan lagune biasane napa? Selawatane. Mesti tua-tua tapi lagune gaul mesti. Oh. Ya Rasulullah salamun alaika aini. Ya Rafi'a sani wa daraji ya aini. Anfataya jiratal alami ya uhelal cu tiwal karami wal karami ai ai. Bar nyanyi untune coplok. Angga kula ajak selawatan, muga-muga panti Hafarah oleh berkah selawat menika. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka malam hari ini kita akan berbicara tentang hadis Nawa Arba'in Nawawi babuniyah, bab soal niat. Supaya wong niku ora gampang ngarani wong liya kuwi salah kuwi bener kaya jangan-jangan mboten ikhlas. Sing ngerti Pak Habib niki ngopeni panti Hafarah niki ikhlas napa mboten niku namung Pak Habib karo Gusti Allah. Ya Allah. Mila, monggo dibuka serangan kali mau selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Mboten usah ditabui, nggih. Bayaramu durung jelas. Sumbangan ta niki? Ora apa-apa. Tak dongake rezekimu lancar. Sing tungkakmu mlethek dadi halus. Malam Jumat ahli kubur buka lawang jalo kiriman sayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo nangis brebes mili sarang-sarang sepake waton banter sing ra iso minimal cangkeme mangap-mangap. Allahumma sholli wa sallim ala in adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Niki sekaligus mengingatkan kita kepada kita yang sudah punya ahli kubur, yang sudah meninggal, jangan lupa malam ini didoakan. Gimana mboten? Sekarang kita mendoakan, besok gantian kita yang didoakan. Ingat, dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sekarang kita di atas bumi, besok gantian di bawah bumi. Sampun siap, Mbah? Mboten kemrungsung toh? Kula sowan nang pangeran. Kabeh bakal sowan. Kula miji tanpa rencang, tanpa sana, tanpa sana, tanpa kadang. Bondo kulong, bondo kulong, ketilaran. Allahumma salli wa sallim. Dhuwur Sayyidina. Madin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Ingat yen manungsa, yen manungsa sampun pecah. Kalau kita semua sudah mati, uwal saking griya sawang. Najan nangis anak sima. Nanging kempal, nanging kempal, boten betah. Allahumma salli wa sallim. Tinggi Sayyidina Madin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Yen menungso saking pejah, sampun pejah, uwal saking griya sawah. Pisah. Najan nangis anak simah, kon kumpul ora betah. Maka ada malam pertama, tidak ada malam terakhir. Gini apa badan? Terus ke sing rumangsa sugih, rumangsa kupingmu. Ana wong sugih napa mboten iki? Kata gaya kata kereta rung bayar rok sugih. Senajan ber bondo bondo, senajan seragame anyar. Morine mong sarung ombo, anak bojo moro tua. Yen wis nguruk, yen wis nguruk, banjur lunga. Tambah banter. Allahumma salli wa sallim ala. Salatan daimatan bidawami. Ingat, yen sowan kang moho agung, yen sowan kang moho agung, ojo susah, ojo bingung. Ojo susah, ojo susah, ojo bingung. Janji ridho, janji ridho ne pangeran. Udinengang go amalan. Allahumma salli wa sallim. Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholawat niki kula niku iso digurem jenggo digerem dadi lak uripe rumangsa terlalu nelongso mergo ora duwe bondo niku iso direm. Walah senajan to berbondo-bondo morine mung sarung ombo. Esok-esok ibu-ibu ngoten niku karo bojone dijatah mung titik ajeng nesu langsung bengok. Senajan ber. Ora sedo ngamuk. Tenang. Kula pengajian mulih ra disangoni. Arek ngamuk senajan ber. Ora sedo. Sampai kreatif yang serandaan. Galon dikebuki niku masyaallah. Luar biasa. Mila dalu menika saged kumpul pas malam Jumat, muga-muga kula panjenengan sami nderek pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kula panjenengan sami iki urung iso gawe pondok kaya Pak Habib, muga-muga dadi wong sing seneng kali pondok. Dadi wong sing iso berjuang kali wong-wong sing duwe pondok. Senajan to urung iso bantu karo bondo, minimal bantu karo donga. Senajan to urung iso bantu karo donga, minimal bantu karo tenaga. Yen ora iso bantu donga, tenaga bondo, minimal cangkeme ra cerewet. Amin Allahumma amin. Kula yakin Bapak Ibu mila dalem menika kula pengin. Hafara iki sajanjane napa to? Kula pengin ngaji babakan iki ben jenengan ra salah paham kali hafara. Kok iso Pak Habib kuwi ngopeni wong-wong sing dianggap mboten waras. Lah wong kula niku duwe santri waras mawon ngopeni angel. Apa meneh santri sing ora waras. Duwe jamaah waras mawon angel. Apa meneh ngopeni jamaah sing ora waras. Ning jamaah kula kuwi ya kathah sing mboten waras. Njaluk salaman begitu salaman tangan kula dingeneki util-util-util-util niku ya ana. Apa rumangsane aku tertarik? Lah ya ora. Mustuwa tangane kasap-kasap kae kok. Oh no no tik wik wik wik wik wik ngono. Iki ngopo ya aku ngono. Lah sing ngutik-ngutik ayu no. Oke, aku yang ngono lah tuwa. Coba Pak Habib dikai mic, Pak Habib dikai mic. Pak Habib mic-nya dicekel Pak Habib. Coba mic-nya salah satu dihidupkan. Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. What the? بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Ayat menawi teng pondok ibu-ibu ndelok makam niko enten pagri enten temboke enten lukisane gambare Gus Miftah. Jadi ning tembok makam niku ana gambare Gus Miftah. Jadi Gus Miftah niku sak durunge mati gambare wis dilukis ning makam. Nggih, mendruke teng makam supaya kelingan mati. Kelingan mati. Nggih to? Niki iso bakale kabeh dadi cover buku, buku Yasin. Kaya jenengan itu harus mati dari cover buku Yasin. Napa tak gawe sak niki napa gambare? Kula tulis judulnya napa? Jalmotan kena kinira. Jalmotan kena kinira niku cara bahasane wong Jawa artinya napa? Jalmotan kena kinira. Awake dhewe niki rasa nyepelekke wong. Saat niki jenengan sugih ana wong kiri jenengan sepeleke. Bisa jadi sing jenengan sepeleke niku sesuk iso luwih sugih daripada jenengan. Mila nuwun sewu, kula niku kalih santri niku sifate mendidik ngeten. Kowe saiki santri le, tapi esuk sisa awakmu iso dadi kiai luwih gedhe daripada abahmu. Ora iso nyepeleke wong. La tahtakir mangdunaka falikulli syai'im maziyah. Janganlah kamu menghina orang yang ada di bawah kamu, yang lebih ada di bawah kamu, karena segala sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Lati delok songko ceritane Pak Habib. Pak Habib niku awale apa yo ngira duwe pondok? Ora ana sing ngira. Sing ngira sinten? Wong gepeng kok, gelandangan dan pengemis yo. Gepeng tipe B. Gelandangan pengemis plus banci. Wah, lati lakoni. Badi garuk rong ewok kan dibetot nang pundi Pak Habib? Hoi, son. Dibetot teng panti karya niku pundi? Karanganyar. Karanganyar Pasar Telo. Oh, Karanganyar Pasar Telo. Terus jam niku ditahan teng mriku, diinepke teng mriku. Diinepke teng mriku 3 dinten. Diinepke teng mriku 3 dinten. Terus awale kok iso ngopeni wong kendir niku pripun ceritane? Ah, terinspirasi Bardi Garuk kok mung diculke ngono kuwi ora dikapak-kapakno. Bardi Garuk diculke ora diawak-awake. Yo ora disangoni. Buatan. Terus namung dicolokin untuk nunggu mawon dong. Artinya namanya. Di Garut itu cuma didata toh. Didata namanya siapa, rumahnya mana. Awalnya saat jaringi pertama kali jeng jenengan jikuk lari pun tiba. Lari Malioboro. Lari Malioboro. Yo edan. Buatan. Oh buatan. Nopo orang edan mau edan edan geng ono kira-kira nih. Kebanyakan dari hasil razia itu kan 70% orang gangguan jiwa. 70% orang gila. Gangguan jiwa. Barengane wong duetan-duetan iku. Terus di pondok akhirnya kawan-kawan jalanan terinspirasi bahwa kita harus merubah nasib kita supaya tidak lagi hidup di jalan. Terus ngopeni kanca-kanca sing mboten jangkep. Lah. Jajal. Ngopeni kanca-kanca sing mboten jangkep. Bahasane Pak Habib, ngopeni kanca-kanca sing mboten jangkep. Sing mboten jangkep napane? Kurang saon. Pak Habib gada basic pesantren boten. Boten. Ora duwe. Niki pesantren namung pesantren Pasar Telo. Ngene kok mergo digaruk niku wae. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Habib niku kula kelingan. Dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga mereka mau merubah dengan kemampuannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Jadi gue nih, bocah-bocah Laskar Oraji, bocah-bocah pemuda akhir zaman Laskar Jogja. Yo, gue yang mau menunggu terus lah orang gelem merubah nasibmu. Karena apa? Allah memberikan hak kepada kita untuk merubah nasib kita. Jadi gue ngomong ini, lah aku ini kewajibanku mau dagang. Laris apa ora kuwi ra urusanku, urusane Gusti Allah. Tanpa kowe ikhtiar ya ora iso. Piye carane men laris? Ya nganggo promosi, wara-warake ning Facebook. Piye carane laris dongake? Piye carane ben laris? Gawe promosi. Wong sedina mangan 100, 100 wong sing gratis 99. Mesti payu, mesti payu. Bangkrut mboten? Dereng mesti. Kita dikasih kemampuan untuk Allah oleh Allah untuk merubah. Lho, sing biyen mung garukan. Tahun pinten Pak Habib? 2004. 2004, saniki 2017 berarti pirang tahun? So 2018 dari 2004 berarti pira niku? 13 tahun. Biyen turune ning dalan gelandangan nganggo lagune Roma Irama. Hidupku menyusuri jalan. Gelandangan didule nggih. Saniki iso ngampu pondok pesantren. Mila kula sering ngeleh kanca-kanca niku. Jangan sekali-kali mengatakan ini pondok pesantrenku, ora pantes. Kula iki nyuwun kae Kang Habib. Pengajian jamaah oke okay, kaya ngono, ana alkintiliah niku. Kula rong tau ngomong iki jamaahku. Soale apa isin? Wong kabeh kuwi mung titipane Gusti Allah. Pondok niku kula ngomong kalih kanca-kanca sing ngopeni pondok kaya Ustaz Bayaki, Ustaz Safi dan lain sebagainya. Kula ngomong, niki mboten pondoke Gus Miftah, niki pondoke santri, niki pondoke jamaah. Kula rawani ngaku-ngaku. Lah ngaku-ngaku Kang Habib. Sesuk kisape awake dhewe iki abot ta kan? Abot pedhi lho. Mila kula rong tau njaluk raga teng santri, soalnya napa? Kula khawatir sing dihisap karo Gusti Allah. Miftah, kowe tak titipi pondok malah mung nggih sarana nggih golek duit karo santrimu. Gebuk cangkem kula kalih malaikat. Kebuk karo malaikat. Tawani. Kan takut. Nggih napa mboten? Kula khawatir yen kula niku ngumpulke urunan sangka jamaah sesuk dihisap karo Gusti Allah. Mila kula rawani tenan. Ibu-ibu, bapak-bapak niki ajeng bangun masjid, tulung monggo. Niki infak kagem masjid. Gus Miftah nate ngoten niku napa mboten? Mboten. Soale kula wedi sesuk dijaluk karo Gusti Allah ning akhirat dipertanggungjawabkan. Mila kula rawani Kang Adu. Gus kuwi ndi pondok? Ora. Aku mung ngopeni pondoke Gusti Allah. Dadi lak ngono kuwi enteng Kang awake dhewe karo Gusti Allah. Enteng. Soale napa? Anane Kang Habib niku iso ngopeni pondok niki mergo dikesake karo Allah. Langge wong dhewe kemampuan yo ora pondok pesantren yo ora kok. Kok ana wong nyacat? Alah, ora tau mondoke ngopeni pondok. Luweh apik ra tau mondok tapi wani ngopeni pondok tapi daripada mbiyen gaweane ning pondok tapi ra gelem gawe pondok. Niku Mas di omongan kuwi engko dipotongi, di-share ning Facebook. Men wong ngerti. Saniki nyuwun sewu, kata tiang niku nyacat. Alah orang alim yang ngaji. Ilmune ra sepira wani manggung sak piturute. Kata sing model ngoten niku. Alah mondok mong pesantren kilat wani dalil. Ya ora apa-apa. Pesantrene pesantren kilat, santrine jenenge santri petir. Wo. Ngoder kaget meneh. Makanya kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam surat Yasin. Unine napa? Wa jaa'a min aqsal madinati rajuli yasa. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Wa hum muhtadun. Apa kata Al-Qur'an? Al-Qur'an mengatakan begini kepada kita. Bu, telah datang dari sudut kota Madinah seorang laki-laki yang datang dengan tergesa-gesa. Ana wong lanang mlakune tergesa-gesa. Qala, dan dia mengatakan, "Ya qaumi, he kaumku." Kados dalu menika, "He kaumku, ittabi'ul mursalin." Ikutlah dengan para rasul itu. Nyuwun sewu, rajul teng surat Yasin iki namine sinten? Habib Sura An-Najjar. Napa niki kiai mboten? Habib niku mergo jenenge Habib ora kok Habib duriyae Kanjeng Nabi mboten. Padha karo niki, Habib sing mboten keturunane Kanjeng Nabi. Habib Hafara. Kolombian tahu meneh. Beb, Rene beb, tak pikir Habib Bruno Tobib dukun. Dukun yang cara Arab ji. Tobib, tak pikir Habib. Niki Habib Surah An-Najan niki gak ngene apa? An-Najan niku artine apa? Tukang tebang kayu. Deng. Tapi napa jenengan pirsa? Begitu Habib Surah An-Najar niki mati, ditangisi karo malaikat, ditangisi para wali, ditangisi para nabi. Padahal Habib niki mboten kiai, mboten dai, mboten ustad, mboten guru. Napa kok Allah mengistimewakan dia? Gara-gara mung siji, Habib Surah An-Najar niki wong sing paling sregep, aja-aja wong supaya gelem melu ngaji. Mati ini ditangisi kali malaikat. Gara-gara mung sregep aja-aja wong supaya mangkat ngaji. Dadi jenengan lak ora iso dakwah kaya Gus Miftah, minimal nyengkuyung dakwahe Gus Miftah. Paham napa mboten? Yen sesuk malam Ahad paing jenengan ora iso urun bondo, urun tenaga, urun donga, minimal ngajak tangga supaya melu ngaji malam Ahad paing. Kuwi sesuk awakmu lak mati ditangisi karo malaikat. Ora kok ana pengajian malah dieleh-eleh alang gaya pantine wong kentire gawe ngaji. Enten mboten sing ngoten niku. Kata Habib ki sapa? Kiyaye duduk oh meneh Gus. Gus kok rupane kaya ngono. Ya ora pantes. Lah ngoten niku Kang Habib, rasa mau gagas kuwi cangkem turah. Napa Bu? Cangkem turah. Pasti yang namanya orang berjuang itu banyak godaan, banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnahan. Nggih napa mboten? Allah paling gawe pantike mung ditumpuk-tumpuk dadi alat nggih golek duit, nggih golek bondo. Buktike mawon Kang Habib. Buktike mawon karo wong-wong ngoten niku. Ora usah jenengan jawab. Dijawab dengan napa kinerja kita di pesantren di panti asuhan menika, di panti haparam. Orang gagas wong ngomong apa? Apakah Kang Habib niki wong ikhlas napa mboten? Sing ngerti ikhlas napa mboten niku namung Kang Habib kali Gusti Allah. Ora ana sing ngerti ya. Maka dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 1 menika dipun sebataken babakan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niat. Saiki sing ngerti niate Kang Habib gawe pondok namung Kang Habib dhewe kalau Gusti Allah. Wong ikhlas niku padha karo wong ngising. Kula ulangi, pengumuman. Wong ikhlas niku padha karo wong ngising. Ikhlas kok kaya ngising niku pripun? Sakniki lan jenengan wetenge wareg mlebu toilet niku ana sing meksa napa mboten? Rumangsa kepeksa napa mboten? Merasa dipaksa? Mboten. Begitu wetenge mules otomatis mlebu WC. Sing jenenge wong ikhlas niku ora rumangsa dipaksa, ora rumangsa kepeksa, tidak merasa terpaksa. Niku jenenge ikhlas. Begitu wetenge mules bleng ning toilet. Begitu lungguh jenengan ngeden, ora dieling-eling meneh. Ikhlas kok sing metu apa terserah. Ora kok pas pengajian mangan arem-arem begitu metu jenengan foto eman-eman mau arem-arem. Engko di-share ning Facebook. Niku lak wong ra ikhlas. Begitu wong ikhlas denger bleng ora apa-apa. Niku wong ikhlas. Rasane lega soale ikhlas. Mila kula matur, wong ikhlas kuwi padha karo wong ngising. Gus Miftah iki lah gawe contoh kok cangkeme bosok, mencan bosok ning jenengan supaya paham. Dadel aku lho contohke Ji. Ikhlas itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Kuwi lah pahami kepiye. Ayo. Bedane ikhlas karo ra ikhlas kuwi tipis, padha karo semut ireng ning dhuwur watu ireng di malam hari dilungguhi bokong ireng pisan. Wis angel meneh niku. Jadi bocah-bocah kuwi laskar kuwi. Ikhlas ki sing ngerti awake dhewe karo Gusti Allah. Niate awake dhewe ning kene iki ora ana sing ngerti. Ikhlas kuwi contone apa? Tukang becak. niat kuwi sing ngerti awake dhewe karo Gusti Allah padha karo tukang becak kae. Arep menggok ngiwa apa menggok nengen kuwi ra ana sing ngerti kecuali tukang becak karo Gusti Allah. Soale becane ku ra ana ratinge. Nggih napa mboten? Iki awake dhewe numpak motor ning mburine becak. Ning mburine mikir, iki becake menggok ngiwa apa menggok nengen ya. Kan ra ana sing ngerti. Moro-moro mak keluar nopo bajingan, bajingan. Keluar ra ana sing Dadi lah saat ini, bo, ajingan. Dadi lah isam. Allah kaya nganu Gus Miftah pengajian ngalor ngidul padine golek amplop. Nyuwun sewu. Umpama omongane jenengan niku bener niku namine ghibah, umpama salah niku fitnah. Kaya Gus Miftah kaya ra ikhlas. Lah wong malaikat mawon ra ngerti kok kula niku ikhlas napa mboten, mosok mung ngrasa ngarani kula ra ikhlas. Ora iso. Kaya Pak Habib kaya mesti ra ikhlas, paling gawe panti awar kan niate ngene nggih numpuk bondone awake dhewe men sugih manfaatke wong-wong edan. Niku lak cangkeme jenengan sing ngrasa gawe panti. Sing ngrasake suka dukane niku lak sing ngopeni. Napa jenengan ra mikir, Pak Habib saniki sing diopeni tiyang pinten Pak Habib? Kawan dosa. Oh, 40 ku yo mangan kabeh. Patang bulu mangan kabeh. Bocah-bocah niku jenengan tariki ragat napa mboten? Mboten. Lho, mboten. Wong 40 mangan kabeh. Jenengan duwe anak telu mawon mangan mikir kok. Ayo. Kaya Gus Miftah niku santrine 70 mangan kabeh. Padahal bocah mahasiswa. Wala mangan semego banget Gunung Merapi pindah ning piring metutu. Lah dipikir-pikir wong santri niku mboten urunan, ora bayar sedina mangan ping telu ya enak terus ya nganggo ayam ya nganggo iwak. Niku lah nganggo akale awake dhewe bangkrut. Gus Miftah duwite saking pundi? Nggih napa mboten? Tapi kabeh niku lah wis dipasrahke karo Gusti Allah enteng le. Mila awakmu ra wani rabi mergo ra duwe dhuwit desa. Ra duwe jodoh. Ya maklum rupamu pas-pasan. Ora mungkin kowe kira diwene jodoh karo Gusti Allah mesti ana le. Mung kowe iki percaya apa ora? Lah kowe go jaga-jaga karepe nglamar kok mikir tompo ora, malah ngitung nglamar niki, nglamar orang, nglamar orang, nglamar. Diulangi meneh, orang nglamar orang, nglamar ora. Ya ora ora kok. Kalengan itu gitu kan tak cilik biyen sih. Ora nglamar, ora nglamar, ora. Lah mulai ini ora ya metune ora. Lah wawale nglamar metune nglamar. Aku mbiyen ra urusan kan di pekerjaan nglamar. Soal ditolak, le gampang. Cinta ditolak, lamaran ditolak, sarkem masih buka. Wah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, persoalan ikhlas menika niku mboten wilayahe menungso. Niate Pak Habib gawe panti asuhan, Mbak panti hafarah, kaya Gus Miftah gawe pondok pesantren. Niku sing ngerti niate namung sing nglakoni karo Gusti Allah. Padha karo jenengan infak, ana kota infak jenengan nyemplungi plung. Sing ngerti ikhlas apa mboten sinten? Jenengan kalih Allah. Jenengan nglayani Bapak menika iki malam Jumat. Iya. Mila niki pengajiane ra bengi-bengi. Wah, makin mulih langsung cike-cike. Iya. Apa meneh manten anyar? Iya. Nek tetep ra iso apa senajan to manten anyar mikir warung ra payu. Langsung don kae. Lah kula cike-cike niku mboten kula pikir wong kula sering keluar kota kok. Lah kula keluar kota 3 dina begitu mulih langsung kula jamak. Jamak takhir. Dobel-dobel. Apa jenengan sing iso? Beres lah. wis tuwa jek gaya. Servis kok piye. Tan kena gini ro. Senajan kok ketahe tuwane lak wong lanang karo wedok niku beda, Pak. Wong lanang wedok niku beda. Wong wedok niku wis tuwa-tuwa ngoten iki. Kuwi tetep akhire mung nganti iki tok. Ora. Wong wedok kita ngoten iki. Wis tuwa tenan. Lah wong lanang wis simbah. Ngoyak donya, akhirate mesti keteteran. Wong niku lak ngoyak akhirat nyuwun sewu bondone mesti katutan. Jenengan mau niate mriki ngaji nyuwun sewu otomatis oleh konsumsi. Lah jenengan niat mriki golek konsumsi urung mesti entuk ngaji. Jenengan melu kula ngalor ngidul niate ngaji, insyaallah kok oleh konsumsi. Wong begitu diumumke sesuk bengi pengajian karo Gus Mita, kindiliah ki langsung ora makan malam kok. Sesuk oleh snack. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate, mongko Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Lah jenengan ngepek-ngepek donyane akhirate ra mungkin kecekel. Bu. Umpama Pak Habib mboten gawe panti asuhan. Napa uripe Pak Habib seindah hari ini ora? Mergo niati ngopeni wong liya, maka Pak Habib diopeni karo Gusti Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Mirung ana bocah-bocah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Awake dhewe iki ra dijogo karo Gusti Allah soalnya napa? Mergo awake dhewe ra tau njogo Gusti Allah. Mergo awake dhewe nyepelehke Gusti Allah. Lah itu semua awalnya ditoto saking niat. Begitu sesuk bengi jenengan numpak kereta mini, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun tindak pondok melu mujadah malam Ahad Pahing derek berkahe Gusmi dikrul ghafilin sing ngopeni Gusmi tah ning kalasan fardhol lillahi taala. Anggep mawon fardhu dhewe munggo ka aku dhewe. Apa sunnah lillahi ta'ala utawa ora usah nganggo sunnah, ora usah nganggo fardu lillahi ta'ala. Apa meneh kok pas udan jenengan tetep mangkat, walah dobel-dobel nih. Ini lah nyatanya mboten begitu banjir. Oh ngurungu banjir wedi ngaji kok. Banjirmu rana berkahe. Begitu banjir aku rafofo mangkat. Niku Gusti Allah tambah sayang karo awake dhewe. Nggih napa mboten? Mila sing jenenge sedekah niku napa? Di waktu lapang dan di waktu sempit. Wong niku lah lapang sedekah, duwe-duwit sedekah niku enteng. Yang luar biasa niku napa? Pas kere ra duwe apa-apa sih wani sedekah. Niku Gusti Allah mikir. Maka selalu saya bilang, kejutkanlah Allah dengan perbuatanmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan kejutannya. Contohnya ngeten. Ngeten Pak Habib. Niki latihan tauhid. Nabi Musa kon perang karo Fir'aun. Niku lak nganggo akale manusa biasa, ora mungkin Musa iki wani menang karo Fir'aun. Lah wong Musa niku bocah pemuda biasa, Fir'aun iki wong raja gede ngaku Gusti Allah. Fir'aun iku wong maha ampuh, seneng terus ra tau susah, duwe-duwe terus ra tau duwe utang. Niku Fir'aun. Dadi lak ana wong mriki kadang-kadang duwe-duwe kadang-kadang mboten niku lumrah. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang niku lumrah. Lah jenengan seneng terus malah kula curiga. Jangan-jangan putune Fir'aun. Musa lah nganggo akal ora wani karo Fir'aun, tapi napa? Mergo Musa merasa punya Tuhan, aku wani karo Fir'aun. Wong kaget. Lah Musa bocah bayi kok nglawan Fir'aun, tapi Allah kasih kejutan kepada Musa. Napa kejutane? Ketemu segoro, Allah menjadikan jalan di tengah lautan. Musa selamat, Fir'aun kecemplung segoro. Dikejutke karo Gusti Allah. Sinten meleh Nabi Muhammad. Muhammad, perjuanganmu di Mekah, kamu harus hijrah ke Madinah. Niku lak nganggo akal Muhammad abot ninggal Mekah. Soale napa? Keluargane Kanjeng Nabi kabeh teng Mekah. Kok kon mangkat ning Madinah abot, tapi Kanjeng Nabi nampa ning nganggo ati mboten nganggo akal. Mangkat dan ternyata apa? Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah yang sangat menyenangkan. Nabi Ibrahim perang karo Namrud dibakar. manut. Akhirnya perang karo Ibrahim dibakar, kaget. Nopo kagete? Dibakar geni ora panas tapi rumangsa adem. Apa ana dibakar kok krasa adem? Eh? Apa ki mau? Sangu es matamu. Sangu es. Jajah, saya ki cangkemmu tak bakar kowe ngemut es. Ora kok mergo sangu es, Mbak Bro. Mergo manut karo Gusti Allah diwene kejutan karo Gusti Allah. Kaya sangu es iki lho. Kene iki lak nerangke tuwenanan nih. Malah jawabe sangu es. Gemes aku. Dewe niki wani mene kejutan karo Gusti Allah. Gusti Allah bakal mengejutkan kita. Pertanyaannya, kejutan apa yang pernah kita berikan kepada Allah? Pak Habib niku mbiyen awali ngurusi panti sadrenge teng mriki temen Pak Habib, Mas Abdori mbiyen critane teng mriki. Tempuran. Teng tempuran Dajjal Taman Tirta. Taman Tirta. Niku nggone niku penajeng diusir wong. Disengiti karo wong kampung. Kaya apa ngurusi wong kentir, ngudak kabeh keturunan kentir. Lho nyuwun sewu. Diusir. Akhirnya apa? Mergo keberanian dia ngopeni wong-wong sing model ngoten niku nyuwun sewu, sing ora jangkep uteke niku wau. Akhirnya apa? Allah kasih pertolongan. Karena Rasulullah mengatakan, "Wallah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi." Artinya apa? Niki mangrungokke. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Kula matur. Lah tanggane jenengan kena musibah, jenengan gelem bantu. Sesuk saderenge jenengan gelem kena musibah, Allah menehi bantuan kagem panjenengan. Lah tanggamu kena musibah, awakmu meneng. Sesuk jenengan kena musibah, Allah mendel. Yen ana wong luwe jenengan meneng, sesuk gantian luwe Allah meneng. Tapi lah ana tanggamu luwe jenengan bantu, sak derenge luwe jenengan pun dibantu kali Allah. Kula pun ngrasake. Kok denger-denger kabeh. Aku jane lah ngaji serius ya iso ta yo. Kula biyen niku ngaji awal-awal teng Bantul tahun 2006 2005. Ben ketemu Pak Kaji Arwan niki, mergo kula rung duwe apa-apa. Kula niku ben ketemu Haji Arwan niku disangoni duit 100.000, 200.000, rasane seneng, ya Allah. Nikmat. Ayem yo. Dadi lak ben kula mulai ngaji nunggu lagi, on Haji Arwan ora yo. Rasane maknyes ngoten niku. Tapi sudah menjadi kebiasaan saya sejak zaman dahulu kala. Kulo niku lak diwene uang amplop pengajian mulih kulo bagi-bagi ning dalan, kulo kakeke wong-wong niku. Sejak kulo kere ra duwe apa-apa nganti saiki yo ra duwe apa-apa. Wong niku kabeh kagungane Gusti Allah. Sejak kulo mbiyen melu maro tuwa mau lima, madep mantep mangan melu maro tuwa. Kita lakoni lho, tak rasake lho. Jadi saya kira sesuatu yang semanggoni morotuamu itu bagian dari proses Allah memberikan ujian kepadamu. Tenang, Allah ono M5, sesuatu ono M10. Madep mantep mangan melu morotua moreng menantu meneng mawon. Orang rakyat rakyat no sambat. Lah kue rasa sambat gelem sabar. Insya Allah pikanto M5 las. Madep mantep mangan melu morotua moreng menantu meneng mawon morotua mati menantu melu marisi. Jare ni morotuane M1 apa matamu. Dadi niku lho, ora iso awake dhewe niku ngepal wong ora iso. Kabeh bali teng mriki niki. Dadi lho jenengan dilokke wong ora apa-apa. onone wong ngrasani kuwi mergo uripe luwih susah daripada sing dirasani. Jenengan dirasani karo wong berarti uripmu luwih nyenengke daripada sing ngrasani. Ingat teorinya Gus Miftah apa? Onone wong susah niku ngrasani wong seneng, ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Onone niku sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Ora mungkin sing ning arep ngrasani sing ning mburi. Wong sing ning arep ora tau ndelok ning mburi. Lah Pak Habib pengen ra dirasani gampang, ra usah gawe panti. Gawe omah dhewe micek-micek dhewe, turu-turu dhewe, kelon-kelon dhewe, dirasake dhewe. Ora ana wong sing ngrasani. Lah kaya kula kaya jenengan sing berjuang niku dirasani ra apa-apa. Ibu-ibu koordinator pengajian. Lah pengen ora dirasani gampang, ora usah dadi koordinator. Melu wae. Ora ana sing ngrasani niku. Ana niku wong cilik ngrasani wong gedhe, ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Ana niku nyuwun sewu. Sapa iki jenenge? Jenengmu sapa? Hah? Ala-ala kemayu Parmi. Kamu jangan kemayu dong. Kan aku jadi gimana gitu. Anane Parmi niku ngrasani Jokowi. Ora mungkin Jokowi ngrasani Parmi. Sing dirasani apane Mimi? Gimana Pak Badan? Dadi lah jenengan niku dielek-elek uang ning mburi nyuwun sewu. Urung mesti sing elek-elek niku luwih apik daripada jenengan. Kula malah gadah keyakinan jenengan sing dielek-elek luwih apik daripada sing elek-elek. Maka saya bilang, jangan pernah gembira, jangan pernah tertawa, jangan pernah menertawakan kesalahan orang lain. Jangan pernah menertawakan dosa orang lain. Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka karena ketidaktahuan mereka, dan Allah akan menghukum kita gara-gara kesombongan kita. Jadi ana wong tumindak elek niku kula ngelok-ngelok rawani bosok rawani. Bisa jadi ketika kula ngomong dasar bosok, Allah mengampuni mereka karena ketidaktahuan mereka, Allah akan menghukum saya karena kesombongan saya. Ora kenal e. Kuwi ngopo kok Gusmu gelem ngopeni londe-londe gara-gara kuwi tak kandhani. Wong kula tau kaget malam Selasa kliwon pengajian yang sarkem sepi. Wah, seneng aku. Iki gege sudah tobat kabeh. Iki ngapa kok sepi? Napa men tobat? Mboten, Gus. Niki malam Selasa kliwon. Lah ngapa hijrah teng pundi Parangkusumo? Dadi lak malam Jumat kliwon, malam Selasa kliwon iki pindah ning Parangkusumo. Soale Haji Arawan rono isin marane ning Parangkusumo. Carane nata niat pripun? Niat niku teng awal. Enake wong Islam niku nyuwun sewu, pengajian Ahad Paing sesuk malam Minggu Paing. Saiki malam Jumat, malam Setu, malam Minggu. Kok jenengan nata niat mengken kondur sesuk malam Minggu Paing aku arep mangkat ngaji. Mulai malam ini jenengan pun dicatet kali Gusti Allah melakukan amal soleh dan kebajikan. Diniati mawon, sesuk malam Minggu aku mangkat ngaji. Niku pun ditulis. Senajan to jenengan rong tau mangkat tindak gen kula kancane jenengan ewan teng mereka. Jenengan niati mawon, sesuk muga-muga dikersakake Gusti Allah akor mangkat ngaji. Mpun ditulis amal kebaikan. Contone ngeten, sesuk laku panen arep sedekah nyumbang pondok. Diniati, delala ora panen niku jenengan pun angsal pahalane niat apik. Bojone jenengan saniki nunggu ning omah. Wah aku mulai hari ini malam detik ini saya niati. Aku arepe bahasane ibu niku nyervis bojoku. Oh niki suami istri. Masa jie jie jie. Pantesan sing ana ngomong iki ora ngono. Wong biasa icip-icip. Padha enenge. Mbah Putri, Mbah Kakung. Tapi sing Kakung wong e apik lho niku, sudah meninggalkan dunia hitam. Ya rambutnya putih kabeh to niku. Mbah. Tasik kiat. Oh, alhamdulillah. kumpul niku cara bahasa Taiwane cike-cike. Mila mungkin jenengan kundur, Mbak Kakung tawari. Bapak pun apa dalu menika jenengan ngersake cike-cike. Langsung Mbak Kakung jawab, "Oke, cicik-cicik." Pandhesan iso ngomong, "Iki ora ngono." Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah menilai orang dari luarnya. Kalau saya pribadi, nyuwun sewu, lebih memilih untuk tidak menilai siapapun. Pun menilai orang itu kan napa tugasnya malaikat. Ngapa wae dhewe dadak melu-melu nilai wong? Aja li, kurang gawean. Ora usah ngrasani wong kaya Pak Habib niki wis men, sing ngrasani men malaikat bae. Lah api muga-muga amale Pak Habib ditampa karo Gusti Allah. Umpama elek jenengan dongake muga-muga dadi api, enak to? Wong gak senane kangkem nuwun sewu. Cangkem turah yo. Jenengan pirsa, santri kula pertama niku sakniki digawa Pak Habib. Iki bocah iki. Niki ibune niku masrahke kula ingah-ingih niku. Nggih niku wae bahasane Pak Habib. Pirang jangkep niku wau. Niki Mas Kelik niki mangane. Esuk-esuk salat duha mangan arem-arem 10. Katakoni mangan pira Mas Kelik? Setunggal. Padahal mbadok 10 aslinya. Li, kamu sekarang makannya masih banyak enggak? Oh, masih. Berarti sehat. Mangan sego sak cething, Li. Entek sak magic jar tak kandani. Mangan rambung piringnya jeneng disahi. Lah kula teko Mas Kelik mboten tanduk. Nggih kula tambah, tambah meneh. Padahal piringnya wis disahi. Ampuh banget to niku. Wah, kaya dikon. Ya ora warek-warek aku gumun kok ketoke ra duwe otot duwe usus kabeh sak lengen-lengen niku. Coba jenengan rasake kaya Pak Habib iki ngopeni wong 40 kaya Mas Kelik. Sedina entek beras pirang kilo. Apa bangkrut mboten? Kaya guse jenengan iki saben malam Minggu paing ngurusi wong kaya ngono mbane, nyewa tenda, nyewa so, nyewa lampu, ngundangke bintang tamu. Napa jenengan tahu krungu Gus Miftah niku ngresula? Ora tahu. Soale napa kabeh sing mbiji Gusti Allah, ora usah mbiji wong liya. Fangkana hijratu ilallah wa rasuli la hijrah karena Allah. Allah akan memberikan apa yang kita mau. Tetapi kalau hijrahnya hanya karena harta benda di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, oleh nggih namung niku tok. Mila kula ngomong kali Ustaz Bayaki, ayo tat melu ngaji, niate ngaji. Ewa dene ana rondo kecantol niku rezekine jenengan. Ning delalah pun bola-bali melu kula ngaji urung ana sing kecantol. Wingi ana sing nakoke. Wingi ana sing nakoke. Ndelala rondo umur 70 tahun. Aku ya mesake to. Kena keracunan. Rondo sing nakoke niku sing sering ngomong bentik. Ah, groso. Maka monggo kula panjenengan jaga niat bareng-bareng. Muga-muga donya sing sampun tuwa menika kula panjenengan sami dipun paringi Allah niat ingkang sae, slaget slamet donyane, slamet akhirate. Amin Allahumma amin. Hayatus salam, mautus salam. Uripe slamet, matine slamet. Nggo, sadherenge donga bareng-bareng diwaca sing khusuk. Sing dereng ngapal jenengan kaajari. Uripe slamet, matine selamat. Hayatus salam, mautus salam. Muga-muga senajan seragam rung lunas selamat. Amin. Mbak Haji. Cike-cike. Iya. Dadi mungkin jenengan takoni karo putune, Mbah Putri, wae dalu pengajiane isine napa? Cike-cike. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kok cike-cike ngapa tak iki? Salat Nabi Muhammad cike-cike lho. Bahaya ini. Ketoke wis tuwa setrume cek. Terngiang-ngiang kok. Pansan deloke kula ora kedet. Lho Mbah, langgen kula pengajian rutin kali ibu-ibu niki, niku malam Minggu pae. Jenengan tindake mriko kancane kata wong ewon. nyenengke yo mbah yo tak dongake jenengan mangkat ngaji mulih ya toh andeng-andenge ilang kok kene engko. Boten ilang, ranging irung pindah ning bathuk maksude. Tangane diangkat, diwaca sing khusuk. Diwaca sing khusuk nyuwun kali Gusti Allah. Napa to sanika jeneng susah kaya napa sing penting selamat. Arep sugih kaya ngopo ya kudu selamat. Kan ditegoleki niku, uripe selamat, matine selamat. Ngono kuwi ora kok ngemut es, mawas. Dibakar ora krasa panas kademan, ngemut es. Baru iki aku. Sesuk jenengan mangkat malam makar bae kalian ngemut es nggih. Malah nggawa kulkas bareng. Jenengan daleme pundi? Oh, tau mangkat malam makar bae mboten? Oh, sering. Pak Habib menjang wong mriki digerakke mriku Pak Habib. Seduluran dunia akhirat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Ya Allah, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatu salam, mautu salam. Ya Allah, hayatu salam, mautu salam. Hayatu salam, mautu salam. Uripe uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Ya Allah, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Hayatu salam. Allahumma di sultanil adhim, wadil manil qadim, wadil wajhil karim. ووال الكلمات التامه والدعوات المستجابه اخر الحسن والحسين من انفس العقيم القدره والنادر وين الجن والانس والشياطين ويكاد الذين كفروا لا يسلكون قبل ابصارهم لما سمعوا ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر العالمين ومستجاب القران العظيم وورث سليمان بن داود عليه السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمرنا يا الله وصاحب جسدنا يا الله وقضي حاجاتنا يا الله واكثر اموالنا واولادنا يا الله وحببنا للناس اجمعين وتبع عند العداوه كل من بني ادم عليه السلام من كان حي ويحق القول على الكافرين انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا استقامه يا الله اللهم ارزقنا بزياده العلم والرزق والعباده اللهم ارزقنا زياره مكه والمدينه اللهم ارزقنا ذريه طيبه اللهم ارزقنا اهلا سكينه موده ورحمه اللهم ارزقنا بالف الف قوه اللهم ارزقنا بالف الف بركه اللهم ارزقنا بالف الف كرامه اللهم ارزقنا بين اهل السنه والجماعه اللهم ارزقنا بحسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين حياة سلام موت سلام حياة سلام موت jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Derakan juga kondur kirang langkah punyun pangapunten ketemu insyaallah bijang malam Ahad pahing wallahul muwafiq ila aqwami thoriq ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.